sallallahu alaihi wasallam. Maka yang sama-sama kita hormati Bapak Asisten 2, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, ahli ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, lalu kemudian para hadirin hadirat muslimin muslimat yang besar tak dibawa gelar, yang kecil tak disebut nama, cincin, puan-puan, tuan-tuan, deputat majlis. Insyaallah kita semua adalah hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Uribat 'alaihi muzillatu, manusia itu direndahkan, dihinakan, dijatuhkan. Pokoknya tidak ada kemuliaan pada dirinya. Aina masukin, di mana pun dia tinggal, di kota, di kampung, tinggal di tengah laut, di daratan, zillah, hina, kotor, rendah. Illa kecuali kalau dua bihablim minallah, kecuali kalau dia menjadi hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang manusia ini diputuskan hubungannya dengan Allah. Hari ini banyak manusia bisa putus hubungan dengan Allah. Ustaz Abdul Somad putus hubungan dengan PLN sekalipun berhenti ceramah. Itu yang mau saya sebut tadi. Putus kan, putus betul. Artinya apa? Bahwa ada orang merasa dia bisa putus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dari subuh tadi tak boleh putus. Begitu mata kita buka, bangun tidur, maka langsung kita sambung hubungan dengan Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Bangkit dari tempat tidur, melangkah ke kamar mandi pun tak putus di dalam. Tempat najis, kotor, berbau, tempat setan. Salah satu tempat setan adalah hammam, kamar mandi, WC. Maka ketika masuk ke dalam pun tak boleh putus hubungan dengan Allah. Langkah kaki kiri, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Keluar dari dalam kamar mandi itu, ucapannya, ghufranaka, ampunanku ya Allah. Kenapa orang yang keluar dari kamar mandi mengatakan ghufranaka, ampunanku ya Allah? Karena di dalam kamar mandi tadi dia tidak menyebut nama Allah. Lidahnya putus tak menyebut nama Allah, tapi hatinya tetap berzikir mengingat Allah. Mulutnya berhenti menyebut asma Allah. Karena Nabi pernah diucapkan salam 3 kali, Nabi tak menjawab. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi tak menjawab. Sesudah keluar baru Nabi menjawab, waalaikumsalam warahmatullah. Karena tak boleh menyebut nama Allah di dalam WC, di dalam kamar mandi. Makanya cincin Nabi bertulis Muhammad Rasulullah. Setiap dia mau masuk, dia buka, dia letak di pintu di luar. Tapi tak hilang zaman sekarang kan? Tidak ditangan, hilang boleh di luar. Tulisan tak boleh dibawa masuk. Ucapan tak boleh diucapkan di dalam. Begitulah. Maka keluar dari dalam kamar mandi, ghufranaka, ampunkan aku ya Allah. Karena selama di dalam tadi tidak mengucapkan nama engkau, tidak senantiasa berzikir, tak boleh putus hubungan dengan Allah. Terbit fajar, ingat dengan Allah. Usalli sunnatal fajri raka'ataini lillahi ta'ala. Raka'atal fajri, 2 rakaat fajar, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. 2 rakaat fajar qabliyah subuh, waktunya rakaatain fajri. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli rakaatain fajri ba'dal adhan, sesudah azan. Dan rakaat pertama dia baca, qul ya ayyuhal terbit matahari. Terbit matahari setelah terbit lewatkan waktu 12 menit. Karena dari matahari terbit sampai qaida rahim setinggi tombak pendek. Setinggi tombak pendek 12 menit dari terbit matahari. Maka waktu terlarang dimaksud dengan terlarang karena itu waktu qarnai syaitan, dua tanduk setan. Maka orang tak melaksanakan ibadah, tapi setelah itu dia tetap menjalin hubungan dengan Allah dalam salat isyraq. Man salat subuh fi jama'atin, salat subuh dia berjamaah, summa qa'ala yadkurullah, duduk berzikir mengingat Allah, summa yusalli ra'atin, salat sunnah. Terbit matahari mengingat Allah, terbit fajar mengingat Allah, matahari sepenggalah waktu matahari sepenggalah agak-agak naik, ingat lagi kepada Allah. Ketika matahari sedang tergelincir lagi ingat, tak putus salli waktu suhri arba'a raka'atin adalah mahmuman imaman lillahi ta'ala. Condong matahari, condong sebelum tenggelam, kembali jalin hubungan dengan Allah. Usalli fardal asri arba'a raka'atin, sempurna tenggelam matahari, nampak syafaq ahmar, ufuk merah tempat tenggelam matahari. Lagi salat, salat maghrib, lalu kemudian sempurna tenggelamnya insyaAllah pukul 7.33 sempurna tenggelamnya. Lalu kemudian kita pun salat isya, isya makan malam, isya salat malam, isya ain baris atas makan malam, isya baris bawah salat malam. Jangan salah cakap, nanti diajak salat disangka salah diajak makan. Lalu kemudian setelah isya tidur nanti, setelah salat isya tidur. Kenapa Nabi mudah bangun malam? Karena setelah salat isya tidur, dan tidur yang paling sempurna setelah salat isya. Jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, jam 1. Setelah itu tengah malam jalin lagi hubungan dengan Allah. Usalli sunnatan tahajjud raka'ataini lillahi ta'ala. Tak pernah putus hubungan dengan Allah. Makruh bicara sesudah isya kecuali bicara agama. Karena nanti kita tetap bicara setelah isya, tapi bicara kita bicara agama. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mudah bangun malam? Karena setelah isya dia tidur. Kenapa umat Nabi sekarang payah bangun malam? Karena setelah isya itulah ajaran yang mantap-mantap. Putaran setelah isya, box office setelah isya, Real Madrid Barcelona setelah isya. Kalah hubungan dengan Allah dibanding dengan hubungan dengan MNC TV. Kalah hubungan dengan Allah dibanding dengan hubungan dengan kotak ajaib bernama televisi. Kalah hubungan dengan Allah dibanding dengan kotak kecil, kotak ajaib bernama internet, Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp. Rusak hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita senang masjid ini besar, tinggi. Kalau tinggi kepala tiangnya, maka sirkulasi udara bagus. Masjid ini pula besar, tapi tiangnya tak terlalu banyak, 6 saja. Saya suka masjid yang tiang tak terlalu banyak, karena kalau tiang terlalu banyak, ayat banyak tak sampai ke telinga jamaah, tersangkut di tiang-tiang. Sampai lama, luar biasa, kaligrafinya cantik, jamaahnya pula penuh sampai ke belakang, walaupun agak kosong di tengah. Artinya apa? Ini menunjukkan masyarakat Selat Panjang bahwa memang orang-orang yang masih menjalin hubungan diambil dari Yogyakarta, titipan dari Nyi Roro Kidul, penjaga dan pantai laut selatan. Nampaknya perkasa, orangnya hebat, gagah, sholat tak pernah. Apa yang membuat dia bangkit? Rupanya di dalam dompet ada kumis tunggal harimau yang sudah dibacakan mantra-mantra oleh Bomo dan Dukun. Ini semua akibat dari putus hubungan dengan Allah. Siapa saja yang putus hubungan dengan Allah pasti menjalin hubungan dengan yang lain. Tidak mungkin tidak. Bagaimana dengan selain Islam? Selain Islam menjalin hubungan dengan setan. Yang menyembah Yesus Kristus itu menyembah setan. Karena menyembah patung, berhala, di dalam berhala itu ada setan. Di dalam patung-patung, patung kucing, patung dewi, patung dewa, dewa monyet, Hanuman, dewa gajah, Ganesha, itu semua ada setan di dalam. Makanya kita tak boleh menyembah patung. Innal malaikata malaikat la tadkhulul buyut, malaikat tak masuk ke dalam rumah. Fiha tamasil, kalau dalam rumah itu ada patung, maka bapak ibu yang masih ada patung di rumahnya, balik dari sini, ambillah, jangan dijual, dipecahkan, dihancurkan. Kemudian patung kayu dibakar, kemudian patung keramik dipecahkan. Kenapa? Malaikat tak masuk ke dalam rumah kalau di dalam itu ada patung, ada berhala, ada setan bersemayam di dalamnya. Tapi yang tak masuk itu malaikat rahmat. Ada pun malaikat maut masuk. Malaikat maut tak masuk. Selama saya beli patung besar-besar yang supaya tak masuk di rumah. Nanti jangan salah paham dengan ini. Apa itu yang dimuliakan Allah SWT? Dunia makin canggih, zaman makin hebat, godaan makin sudah datang ke masjid, mati pula lampu, sabar. Asyaitan Yazid menjerendam, setan mengalir dalam aliran darah, setan mengalir dalam aliran darah. Tapi zaman sekarang canggih, setan mengalir dalam aliran kabel. Di kabel listrik dia masuk. Oleh sebab itu, maka kita tak pernah berhenti melawan. Allah berjanji, walladzina jahadu fina, orang yang bermujahada, berjihad, melawan hawa nafsunya, lanahyiyannahum subulana, kami akan tunjukkan jalan kami. Maka malam ini beruntung bertuah Bapak Ibu datang ke jalan Allah, ke rumah Allah. Itu hubungan putus dengan Allah. Kiamat sudah dekat. Musuh yang mau dihadapi siapa? Fir'aun. Raja di atas raja. Fir'aun. Sampai hari ini kuburan Fir'aun tegak berdiri. Batunya sebesar-besar mimbar. 2 ton beratnya. Bisa tegak berdiri. Istana siapa? Fir'aun. Tapi begitu Musa menghadapi Fir'aun, berdoa, Rabbi Israfli sadri, lapangkan dadaku, wa yassirli amri, mudahkan urusanku, wahlul 'uqdatan min lisani, buat lidahku lancar bicara. 3, lapangkan dada, mudah urusan, bicara lancar. Karena kalau sudah dada sempit, urusan payah. Dunia tampak sempit, dunia ini dari dunia tak pernah mengembang, dunia tak pernah menyempit. Lalu siapa yang menengok dunia ini sempit? Kitalah yang memandang dunia ini sempit. Makanya minta kepada Allah, Rabbi Israfli Sadri. Saya biasanya sebelum ceramah itu saya baca Rabbi Israfli Sadri, wa yassirli amri, wa qulubu datang bilisani yafqahu qawli. Tapi ada jamaah komplain, Ustaz, jangan baca doa itu Pak Ustaz, kami kan bukan Fir'aun. Doa itu kan dibaca untuk menghadapi Fir'aun. Saya bukan menganggap jamaah Fir'aun. Itu doa Nabi Musa. Sehebat Fir'aun pun musuh, maka kita tetap berserah kepada dia yang menghidup dan mematikan Fir'aun. Tadi selesai sholat, Tuhan Imam mengajak kita mengingat La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulk. Dia yang punya kekuasaan. Kalau ada bapak ibu malam ini punya kekuasaan, itu adalah seujung air di ujung kuku yang dititipkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masukkan ujung jarimu ke dalam air, tarik ke atas, menetes 2 tetes air, itulah kekuasaan yang dikirimkan Allah Ta'ala. Kalau ada air menetes, itu adalah kekayaan. Maka kalau kau dapat, jangan sombong, itu hanya setetes. Tapi kalau tak dapat, jangan sedih, karena yang tak dapat itu pun hanya setetes. Tapi orang melihat dunia ini besar, kalau dapat dia bangga, ini dunia punya saya. Tapi kalau tak dapat dia stres, dia mati sebelum mati. Sebelum mati badannya, sebelum mati jasadnya, otaknya sudah mati duluan, jiwanya sudah mati duluan. Oleh sebab itu orang beriman ruhnya tak pernah mati. Kenapa? Karena menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini HP canggih. Canggih HP bisa merekam, bisa memutar video, bisa menengok youtube.com, bisa memutar MP3, bisa menelepon, bisa menggambar. Bapak ibu mau dikasih HP bagus tapi tak hidup. HP mantap tapi mati. Begitulah orang yang badannya sehat, fisiknya sempurna, yang laki-laki ganteng, yang perempuan cantik, tapi mati. Kenapa? Karena putus hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalul ladzi yadhkurullah, perumpamaan orang yang mengingat Allah, wal ladzi la yadhkurullah, dan orang yang tidak mengingat Allah, hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi malam ini dari ujung ke ujung saya melihat orang-orang yang hidup, hidup matanya, hidup hatinya. Kenapa Ustaz tahu? Ustaz memangnya bisa menengok yang batin? Batin milik Allah. Nahnu nahkumu bizawahir, kita menengok zahirnya saja. Wallahu yatawalla sarair, kita hanya menengok zahir, batin urusan Allah. Kalau kau lihat orang berjamaah ke masjid, maka saksikanlah dia adalah hamba Allah yang hidup. Jadi kalau ada kawan di rumah tidak ke masjid, itu dia sudah mati. Mati ya. Maka kalau mau menghidupkan kawan, ajaklah dia ke masjid. Friend, bro, ayo kita ke masjid. Kenapa? Kulihat engkau sudah mati. Siapa mengatakan begitu? Ustaz Abdul Somad. Mana Ustaz itu? Sudah balik. Bukan balik. Sampaikan ke dia, nanti hari Sabtu malam Ahad. Besok jangan, saya masih di sini. Takut Ustaz? Tidak. Apa maknanya? Bahwa ketika ingin punya istri yang hidup, maka ikatkanlah dia dengan Allah. Jangan sampai putus. Pak Ustaz, istri saya nikah sholat, Pak Ustaz, mayat. Pak Ustaz, suami saya gak sholat, Pak Ustaz, mayat. Kami berdua gak sholat, Pak Ustaz, mayat menikah. Anak kami pun gak sholat, keluarga mayat. Jangan sampai jadi mayat. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan mayat bukan orang mati yang sedang dibalut dengan kain putih, tapi orang yang putus hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sedangkan dalam sholat pun kalau lupa dikecam Allah. Dalam sholatnya itu dia lalai, maka jangan sampai lalai sebelum sholat. Allahummarhamnas, malikinnas, ilahinnas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurinnas, min al-jinnati wan nas. Allahu Akbar. Jangan sampai lalai. Kiblat fokus, mata menengok tempat sujud. Kenapa disuruh menengok tempat sujud? Supaya jangan lalai. Karena kalau tak menengok tempat sujud, cantik kan berarti. Nampak tak tulis? Nampak gayanya Pak Muktamar Pak. Nak kata pelik. Nengok. Kalau begitu pejamkan Pak Ustaz. Jangan. Takutnya dipejamkan masuk ular sawah besar semua lagi kita tidak. Senang sholat, nampak dua yang kita bunuh. Itu menunjukkan mata terbuka. Jadi kalau ditutup mana nampak? Bunuh dua yang kita. Apa dua yang kita itu? As-sumban, ular. Wal-aqrab, kalajengking. Ular sama kalajengking. Orang sekarang bukan cuma ular dan kalajengking dibunuh. Allahu Akbar, berbunyi HP. HP pun dibunuh. Kenapa kau bunuh HP? Kata Ustaz, bunuhlah dua yang kita. Kebetulan HP saya hitam. Itu tak betul. Yang dimaksud dua yang hitam adalah ular dan kalajengking. Tapi khusyuk bukan berarti putus hubungan dengan manusia. Dia tetap sadar, tapi hatinya mengingat, merasa diawasi oleh Allah. Muraqabatullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalaulah putus hubungan dengan Allah itu tidak putus, terus tak pernah putus. Asal agak jauh dia balikkan. Asal agak jauh balikkan. Makanya selesai salat, imam kita tadi, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ditutup pula dengan tahlil la ilaha illallah, memasukkan tahlil la ilaha illallah. keluar dari mulut itu adalah Allahumma ja'al akhiratana, jadikanlah ucapan terakhir yang keluar dari mulut kami qaul la ilaha illallah, yang keluar terakhir dari mulut kami nanti adalah la ilaha illallah. Tapi kalau hidupnya tak pernah mengucap la ilaha illallah, payah. Mulut selalu menyebut sumpah serapah caci maki. Itulah yang keluar tadi. Dia bukan dihafal. Bukan dihafal. Kalau menghafal beo berpandai. Cobalah beo. Beo. Ibu bapa punya beo sama kakak tua. Dia panggil dia aja. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Selamat pagi. La ilaha illallah. Selamat pagi. Tapi ketika datang pencuri memotong lehernya, dia tetap menjerit. Bukan la ilaha illallah. Karena sekedar di ujung lidah, di tepi bibir, maka la ilaha illallah dengan perbuatan masuk ke tangkai jantung, masuk ke sanubari, masuk ke otak, masuk ke tulang sumsum, itulah yang akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Waktulah yang kita yang membisikkan ke telinga dia, la ilaha illallah. Waktu mati pun itulah yang dibisikkan kawan ke telinga sebelah kanan. La ilaha illallah. Laqinu mautakum. Tangkitkan orang yang mau sakratul maut di antara kamu. Bisikan ke telinganya. La ilaha illallah. Datang bapak ibu ke Pekanbaru. Mungkin sedang datang. Atau memang tinggal di Pekanbaru. Ustaz Fauzi, Pak Haji Masrul Kasmi datang, tiba-tiba dapat berita Ustaz Somad sakit, keluarganya mungkin lupa, anaknya mungkin tak ingat, istrinya mungkin sedih, maka datanglah mereka berdua membisikkan di telinga Ustaz Somad, Ustaz Fauzi atau Pak Haji Masrul Kasmi, hampirlah saya ke depan Masrul di telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Begitulah enaknya kalau kita punya kawan yang tahu sunnah. Sunnah Nabi mengatakan, kalau ada orang mau sakratul maut, bisikkan. Tapi sekarang banyak kita punya kawan, dia tak tahu. Begitu tengok kawan sakit, bukan dia bisikkan, dia ambil HP, di foto je pula. Langsung ambil status, Ustaz sedang sakit. Bagian kasihan, tolong like and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hubungan kepada Allah tetap tak Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Maka kita pejamkan mata jenazah. Tadi Ustaz dari Songkok, kenapa tak Ustaz pejamkan? Kata begitu, tak berani saya buka. Andai dibuka nampak melawan, maka sunnah kita yang menentukan. Hidung cacing, hidung paling tajam. Maka di sini kubur 1 kilometer keliling, cacing-cacing sudah mencium baunya, maka mereka pun menyerbu. Apa kata cacing mengajak kawan-kawan? Bro, ayo kita serbu Brodis. Mari kita serbu. Mereka akan memakan kulit, darah, tulang. Ini Abdul Somad, darahnya masih mengalir. Mengalir. Makanya hangat, hangat, terasa hangat. Coba rasa, kalau sejuk berarti sudah mati. Hangat, masih hangat. Kenapa hangat? Karena jantung berdetak. Jantung menyemprotkan darah. Begitu jantung berhenti, maka darah membeku. Darah berubah menjadi nanah. Nanah membusuk dimakan cacing tanah. Kulit habis, darah habis, tulang habis, sumsum habis, biji mata habis, usus membusuk. Karena yang tak hancur ruh, ruh tak pernah binasa, dia akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, maka langsung memulai waktu azan Isya. Kita masuk salat Isya, kita lanjutkan setelah salat Isya kaji tentang kelanjutan dari pengajian kita sampai jam yang tak putus. Bagaimana waktu kapan? Alladzina yaqumuna qiyaman, mengingat Allah waktu tegak. Wa qu'udan, waktu duduk. Wa 'ala junubi, berbaring. Bapak, ibu, saya, kita tak keluar dari tiga: tegak, duduk, berbaring. Waktu tegak tadi, inna salat wa nusuk dengan Allah, mengingat Allah. saat menimba tak mengingat Allah, saat bekerja tak mengingat Allah, saat memasak, seorang istri memasak mengingat Allah, bismillah. Setelah masak mengingat Allah, bismillah. Yang akan makan mengingat Allah, bismillah. Makanya setan tak tahan lama di rumah orang beriman. Waktu dia mau ikut makan, bismillah, tak bisa dia ikut. Waktu dia mau ikut tidur, bismillah, dia tak bisa ikut. Waktu dia mau ikut santai, bismillah, dia tak bisa ikut. Akhirnya dia pun cabut dari rumah itu. Beda dengan di rumah orang kafir, makan, ikut, minum, ikut, tidur, ikut, maaf, maaf, maaf, maaf, cakap, sampai berhubungan kelamin pun dia ikut. Maka jangan heran anaknya macam setan, karena ikut setan menyumbang agak 5%. Gara-gara apa? Setiap kali lalai, maka setan ikut. Putus hubungan dengan Allah, maka terjadi hubungan dengan yang lain. Rusak koneksi dengan Allah, akan masuk yang lain. Maka setan itu disebut min syarril waswasil khannas. Khannas artinya bersembunyi. Kenapa setan disebut bersembunyi? Ketika orang berzikir, dia bersembunyi. Ketika orang lupa, dia keluar. Ketika orang berzikir, dia bersembunyi. Ketika orang lalai, dia keluar. Lupa, dia keluar. Nampak kucing dengan tikus. Ada kucing, tikus lari. Ketika kucing tak ada, tikus keluar. Yang jadi masalah sekarang, berkawan pula tikus itu sama kucing. Apa itu yang dimuliakan Allah? Bersyukur kalau masih punya istri yang berzikir, diingatkannya suami. Abang sudah sholat? Saya ingatkan, mau sholat, mau tidak, apa urusan kamu? Ad-dunya mata, dunia itu kenikmatan. Wa khairu mata'iha al-mar'atu shalihah. Kenikmatan yang paling indah adalah istri yang shalihah. Allati tu'inu 'ala imanihi, dialah yang menolong iman bapak-bapak. Kadang bapak sedang capek, malas, lemas di kantor, lelah, pulang, salat menunda, masih jam 3:30. Nantilah jam 4. Jam 4:50 salat malam. Nanti kalau abang mati bagaimana? Dan sebetulnya tak lagi diingatkannya. Betapa beruntungnya pula istri yang tak sholat, suami mengingatkan kamu sholat. Karena setengah iman itu ada pada dirimu. Begitu kata Nabi, man tazawwaja, siapa yang menikah, faqad istakmala nisbat iman. Setengah iman suami ada pada istri. Hadis riwayat Tabrani, istriku, sholatlah engkau, karena setengah iman ada pada diri. Karena kalau hilang setengah pada, akan mencari setengah pada yang lain. Maka dia saling melengkapi. Al-mu'minun, laki-laki, wal-mu'minat, perempuan, ba'duhum awliya'u'ah. Tolong menolong. Lupa suami, istri mengingatkan. Istri lupa, suami mengingatkan. Paham? Bagaimana kalau kita malam ini sholat berjamaah? Ya, siapa mengingatkan? Istri. Harta yang banyak, mobil yang mewah, kendaraan yang mahal, rumah yang besar, tidak ada nikmatnya ketika lalai daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hampa, kosong, tak ada barokah di dalamnya. Seorang istri mengadu kepada ustaz dengan berurai air mata. Pak ustaz, kebenaran. Orang yang tak sholat, orang yang sombong, walaupun dia ramah, walaupun dia baik, walaupun dia selalu memberi duit, kalau dia tak sholat, dia sombong. Sombong kepada Allah. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, dalam hatinya, mithqala habbatin min khardalin min kibrit, ada sombong sebesar biji sawi. Sombong yang paling besar adalah sombong kepada Allah. Ini cantik ubah. Cantik langsungnya, cantik atapnya, cantik kaligrafinya. Tapi kenapa ini bisa tegak? Karena ada 6 tiang utama di samping tiang-tiang di samping yang menyatu dengan dinding. Bapak, ibu nanti sholat di Taman Raudhah. Di Taman Raudhah ada tempat sujud Nabi, namanya mihrab. Di samping mihrab, tengok sebelah kiri ada tulisan warna coklat. As-salatu imanuddin. Tiang agama. Nih, apa makna tiang? Kalau tiangnya lapuk, atap na'udzubillah jatuh, kubah akan pecah, lampu akan hancur berkeping. Apa maknanya? Puasa rajin, zakat rajin, infak rajin. Tiang rusak, maka hancur, tak ada tempat yang bergantung. Maka kalau sayang sama tetangga, sayang sama anak, sayang sama sahabat, muru auladakum bisholat, suruh anakmu sholat. Waktu anak sabar, waktu mereka berumur 7, umur 7 tahun, suruh waqrihum fil ashraf, 10 pukul, suruh 7 pukul 10, suruh 7 pukul 10. Kalau saya sampaikan ke pengajian ibu-ibu, suruh 7 pukul 10. Apa kata ibu? Pak Ustaz menyuruh anaknya senang, menyuruh bapaknya yang payah. Padahal kewajiban sholat adalah kewajiban laki-laki. Begitu kita pegang tangan calon mertua kita, hai bulan saya pak, hai bulan saya pak, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Aku terima nikah sebulan dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Saat itu berpindahlah kewajiban dari pundak sang ayah kepada sang suami. Yang selama ini 25 tahun dia memberi makan, dia menyuruh pakai jilbab, dia menyuruh sholat. Maka saat itu berpindah, maka bunyi ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, ku jaga anfusakum, dirimu, wa ahlikum, ahli istri. Jaga diri, waktu lajang sendirian, yang lajang-lajang ini sendirian, sholat malamnya sendirian. Tapi begitu dia sudah menikah, sudah ada satu penumpang di belakang. Kenapa? Karena saat itu dia sudah dititipkan Allah Ta'ala amanah. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin, wa kullukum mas'ulun, suami akan ditanya an ra'iyatih, tentang penumpang yang ada di belakang. Supir akan ditanya penumpang sudah sampai atau tidak. Supir tak bisa, tak bertanggung jawab sampai penumpangnya atau tidak, bukan urusan saya, yang penting saya sampai. Ini penumpang menjadi tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertuah beruntung ibu malam ini datang dengan bapak, bapak membawa ibu, ibu dibawa bapak, walaupun sebagiannya bapak itu diajak oleh ibu. Ayo ulama ke masjid kita. Kenapa kita mesti ke masjid? Nanti kalau mati kan abang dibawa ke masjid, jenazahnya dibawa ke masjid. Seumur hidup tak mau ke masjid. Kalau dibuka catatannya, ke masjid cuma 3 kali saja. Pertama ke masjid waktu nikah, kebetulan akadnya di masjid. Yang kedua waktu balik kampung. Waktu balik kampung singgah ke masjid, singgah ke masjid, singgah ke masjid, singgah ke masjid. Keterangan kencing, kencing. Singgah ke masjid bukan sembahyang, cuma numpang kencing aja di kamar mandi masjid. Yang ketiga, jenazah dibawa ke masjid. Tuan imam baik minta ampun, jenazahnya bukan diletak itulah yang tak bisa dimakan cacing tanah, itulah yang ditunjuk oleh Allah Ta'ala. Inna ma'ahu ila arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Bangkit, hidup, daging, tulang, akal, somat, tubuh, tegak, lain. Pada saat itulah yang pertama ditanya hubungan dengan Allah. Apa kata Allah Ta'ala bertanya kepada dia? Inna awwala, hadis Sunan Tirmizi, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah, yang pertama kali ditanya adalah salatu, salat, salat, hubungan dengan Allah. Idza salat, kalau salat yang baik, faqad aflaha, itulah orang yang beruntung, wa anjaha, itulah orang yang berhasil, wa idza fasadat, rusak, hilang, bolong, tinggal sengaja, faqad sia-sia, wafasira, termasuk orang yang rugi karena amalnya tak dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak lajang mau pergi sekolah ke Yogyakarta, mau kuliah ke ITB Bandung. Nah, satu pesan, jangan kau tinggalkan sholat. Pesan yang umum, kecuali sholat. Sholat tak bisa ditebus dengan taubat nasuha. Taubat nasuha, mandi, sholat, selesai. Utang sholat tak bisa ditebus dengan taubat nasuha. Taubat nasuha tak bisa menembus sholat. Sholat tak bisa ditebus dengan sedekah, infak, wakaf, zakat, tak bisa. Haji ke Makkah, menangis di pintu Ka'bah, maka sholat yang tinggal mesti diganti. Makanya sholat itu disebut dengan ada dan ho'ok. Usolli fardhal isya arba'a raka'atin ada. Yang tinggal-tinggal, usolli fardhal isya arba'a raka'atin ho'ok. Wajib diganti. Sepakat empat mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Al-Fatu, la kafarata laha illa dzalik, tak ada yang bisa menembus salat kecuali salat itu sendiri. Bagaimana cara menembusnya? Selesai satu salat, langsung ganti. Selesai salat isya, langsung ganti. Selesai salat subuh, langsung ganti. Tapi untuk subuh jangan ganti di masjid, nanti ketahuan. Balik ke rumah. Saya setiap satu sholat ganti zat. Andai mati sebelum lunas, Allah mengampuni. Ah, kata ustaz kami tak perlu diganti, cukup istighfar saja. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Utang lunas. Itu bukan empat mazhab. Itu pendapat Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah keluar dari empat mazhab. Ada pun Hanafi, Maliki, dibayarkan. Beda sholat dengan puasa. Kalau puasa bisa dibayarkan anak. Ibu tak puasa, tinggal 50 hari, meninggal dunia, anak bisa puasa, dikirimkan. Hadis sahih. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, somaan 2000, ahli warisnya melaksanakan puasa untuknya. Makanya ibu catat, puasa saya tinggal nak, waktu mengandungkan engkau nak, 30 hari, menyusukan engkau nak, 30 hari, 60 hari aku tak puasa, meninggal. Ustaz saya Suaminya kenapa? Malas sholat. Kenapa dirukyah? Kata dia, aku dikasih jin. Andailah jin itu bisa bicara, aku sikit pun tak enggak. Inilah kita di sikit-sikit salah jin, sikit-sikit salah jin. Nanti muncul KPJ, Komisi Perlindungan Jin. Aku tak ada mengganggu betul jin. Dia memang malas. Tapi pandai mencari alasan. Abang diganggu jin. Abang tak salah kau. Yang rupiah kemarin itu tak mantap. Tak lari lagi. Bukan salah jin. Aku tak salah kata jin. Jadi kadang kita kasihan juga dengan jin. Sikit-sikit salah jin. Sikit-sikit salah setan. Sikit-sikit salah setan. Padahal setan itu sikit salah. Apa ibu yang dimuliakan Allah? Jangan menyalahkan orang. Kita lah yang salah. Mandi. Cepat-cepat mandi taubat. Mamin muslim bin yusni pun dapat. Ada orang berdosa. Siapa yang tak berdosa? Sedangkan Adam dan tubuh yang kita saja berdosa. Tampak deh. Allah maafkan. tidak ada illa ghafarallahu. Allah ampunkan dosa-dosanya. Allah ampunkan jalin tadi hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada kata-kata penyesalan, kata penyesalan hanya milik orang kafir yang sampai hari kiamat, sampai mati tak pernah menyesal. Terima kasih.